Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kembali kita ketemu di dalam seri dakwah ilallah, seruan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia, baik untuk saudaraku yang belum muslim, belum menjadi muslim. Semoga Allah segera memberikan hidayah, segera membukakan hati, pikiran, ya, supaya segera terbuka mata batinnya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk ke dalam Islam dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas, dengan ridho, dengan dan siap menerima konsekuensi-konsekuensi di dunia ini. Karena Allah sangat mengharapkan, ya, semua manusia untuk beriman. Ya. Allah menginginkan kita untuk beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk saudaraku yang sudah muslim, semoga Allah menguatkan keimanannya, menguatkan keislamannya, ketakwaannya, ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin ridho, semakin cinta dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini kemudian membentuk, ya, karakter hidup yang islami. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, pada presentasi The Islamic Shadow Presentation kali ini, saya ingin kembali menegaskan sesuatu hal yang sangat pokok, ya, sebagai sebuah kerangka, ya, ikhtisar di dalam kehidupan. Ya. Ini sebenarnya mengulang kembali, tapi menekankan kembali atau menekankan kembali dari presentasi kami sebelumnya. Ya. Yaitu tentang plot, tentang tipu daya setan. Ya. Dimulai dari tipu daya setan. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini bukanlah menjadi manusia yang bebas. Ya. Dalam arti kata, kita tidak punya musuh. Ya. Kita bebas menentukan langkah semaunya sendiri. Tidak. Ya. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini sudah dalam bentuk format kerangka. Ya. Yang pertama adalah bahwa kita sudah punya musuh abadi. Ya. Kita sudah memiliki musuh. Ya. Yang berusaha keras menghancurkan kita, memperdaya hidup kita, melakukan berbagai macam tipu daya terhadap kita. Ya. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari, musuh itu aktif. Ya. Senantiasa tiap hari, ya, pagi malam, ya, pagi siang sore malam, ya, tiap hari 24 jam berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan hidup yang benar. Ya. Menjauhkan diri kita dari jalan hidup yang benar, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah iblis. Ya, iblis la'natullah yang sudah Allah takdirkan. Manusia hidup hanya beberapa tahun, beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun. Ya. Tapi iblis, ya, sudah ada sejak awal, sejak bahkan sebelum manusia diciptakan pun iblis sudah ada. Ya. Ketika kita sudah wafat pun iblis akan hidup lagi, tetap hidup karena Allah telah memberikan kesempatan, ya, kepada iblis dan syaitan tentaranya untuk memperdaya umat manusia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, ya, yaitu ketika dihancurkannya oleh Allah seluruh jagat raya ini dan diganti dengan hari akhir, kehidupan akhirat. Nah, ini saya kembali lagi kepada tentang ketakutan, ya, ketakutan para malaikat, ya, diceritakan oleh Yazid al-Ruqasi, ya, bahwa Allah memiliki malaikat, ya, penyangga singgasana Allah, ya, malaikat-malaikat penyangga singgasana Allah, ya, di atas arsyala, ya, dan mata mereka, ya, mengucurkan Ya. Air mata itu seperti sungai, ya, seperti anak sungai, ya, sampai terjadinya hari kiamat, sampai terjadinya hari berbangkit. Ya. Mereka, ya, bergoyang, ya, badan mereka bergoyang seperti angin, ya, tertipu, meniup badan mereka, ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka, badan mereka bergoyang-goyang, ya, karena seperti tertip angin, karena saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Suci. Ya. Kemudian Allah bertanya, berkata kepada malaikat tersebut, "Wahai para malaikatku, ya, apa yang membuat engkau takut, ya, kepadaku?" Ya. Maka mereka menjawab, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ya, seandainya manusia di muka bumi mengetahui, ya, kebesaranmu, ya, kehebatanmu, kekuatanmu, ya, kejayaanmu, ya kan, kebesaranmu, sebagaimana yang kami ketahui tentang itu, niscaya mereka manusia di muka bumi tidak akan bisa mampu memakan atau meminum dengan tenang, ya. Mereka tidak mampu tidur, ya, di atas ranjang mereka dengan nyaman. Karena mereka akan merasakan selalu takut pada engkau, ya. Bahkan mereka akan pergi, ya, jauh di tengah-tengah padang pasir, dan mereka akan berteriak, ya, akan berteriak, ya, seperti sapi-sapi berteriak, ya. Kenapa? Karena mereka sakit takutnya kepada engkau, ya. Kalau mereka mengetahui bagaimana kebesaran, keagungan, ya, ketinggian, kemuliaan, ya, yang engkau miliki, ya. Nah, ini adalah malaikat yang tiap waktu itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Malaikat pengusung singgasana Allah, ya, yang sangat mengetahui bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya, kita tidak melihat langsung Allah, ya, karena Allah adalah gaib, ya. Tapi dari informasi ini, ya, maka kita bisa memahaminya, bisa mengenali Allah dengan mata batin kita, dengan hati nurani kita, ya, tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini malaikat ini, ya, pengusung singgasana Allah ini, ya, dalam riwayat lain, ya, mereka digambarkan jarak antara cuping telinga dengan pundak mereka, ya, pundaknya dengan cuping telinganya itu jaraknya, ya, seluas langit dan bumi, ya. Begitu besarnya mereka, ya. Begitu besarnya mereka, itu baru jarak antara cuping telinga dengan pundak mereka. Nah, mereka pun sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam riwayat Muhammad bin Al-Munkadir, ya, beliau berkata bahwa ketika neraka diciptakan, maka diciptakan oleh Allah, maka hati para malaikat itu kemudian bergeser, ya, bergeser dari tempat mereka, dari tempatnya, ya, karena takut sama Allah, takut sama ancaman Allah, takut sama siksaan Allah, dan baru kemudian ketika Adam diciptakan, baru hati-hati mereka kembali ke tempatnya, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, ketika iblis, ya, terkait dengan sumpah iblis, ya, sumpah iblis untuk menyesatkan manusia, ya, itu terjadi, maka Jibril dan Mikael kemudian mulai menangis, ya, karena pada waktu itu Jibril, malaikat Jibril dan Mikael itu menyaksikan itu, ya. Nah, ketika itu kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Apa yang membuat engkau menangis?" Maka mereka menjawab, "Wahai Tuhanku, ya, kita tidak aman dari rencana engkau, dari tipu daya engkau, ya. Maka ya, ini adalah sebagai perbaikan dari informasi presentasi sebelumnya bahwa mereka takut kepada tipu daya iblis, bukan ya, tapi takut dari tipu daya Allah. Maksudnya gini, maksudnya rencana plot Allah, ya, gitu. Takut mereka disesatkan oleh Allah. Sebagaimana iblis juga telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sebagai koreksi dari presentasi kami sebelumnya, ya. Jadi Jibril dan Mikael pun takut, ya, kalau Allah juga mengutuk mereka, menyesatkan mereka. Sebagaimana Allah telah mengutuk dan menyesatkan iblis, ya. Karena mereka, iblis membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman kepada mereka, kalian aman, kalian aman, ya. Artinya kalian tidak di Allah sesatkan. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhannya cerdas. Jadi kerangka daripada kehidupan ini, ya, di jalan yang benar, ya, yang pertama adalah kita hidup di dunia ini sudah memiliki musuh, yaitu iblis, setan yang berusaha sekuat tenaga untuk memperdaya manusia dari jalan yang benar. Jalan yang benar. Nah, mereka mengerahkan tentara, ya, tiap waktu, ya, tidak henti-hentinya, ya, tidak mengenal lelah untuk menyesatkan manusia. Ya. Dengan apa? Dengan tipu daya dunia ini, ya. Dengan berbagai macam kenikmatan dunia ini, ya, hawa nafsu manusia, ya, agar manusia itu hidup bukan untuk Allah, agar manusia tidak menyembah kepada Allah, ya, agar manusia hidup untuk selain Allah, agar manusia menyembah kepada selain Allah, atau bahkan manusia tidak mengenal Allah sama sekali, atau kalau mengenal sangat sedikit mengenalnya, sehingga mereka hidupnya didominasi untuk memenuhi, ya, hawa nafsu mereka. Memenuhi kebutuhan hawa nafsu mereka, yaitu hidup sementara sesaat di dunia ini dengan berbagai macam cara, ya, dengan harta benda, dengan pangkat kedudukan, ya, dengan status sosial, ya, dengan kesenangan-kesenangan individu, dengan cita-cita individu di dunia ini yang dalam konteks materialistik, sarana prasarana hidup di dunia ini, sehingga mereka menjadikan tujuan hidup adalah di dunia ini semata, ya. Pengetahuan mereka didominasi oleh pengetahuan dunia ini semata, ya. Bagaimana pekerjaan mereka, bisnis mereka, ya kan, karir mereka, jabatan mereka, kedudukan mereka, status sosial mereka, kehormatan mereka di mata masyarakat, popularitas mereka. Terus, ya, sehingga manusia tenggelam, ya, sibuk dengan mencari itu. Nah, itu adalah tipu daya setan, ya. Bagaimana supaya manusia, ya, berhidup untuk dirinya sendiri, ya, berjuang untuk mencapai kesuksesan dirinya sendiri, ya. Bagaimana supaya dia bisa berprestasi, supaya dia dikatakan hebat, dikatakan sukses, ya. Orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang terkenal, ya kan, perkataannya didengar, supaya dia menjadi orang yang diagul-agulkan. Orang yang dihormati, orang yang disanjung, orang yang dikatakan sebagai pahlawan, orang hebat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semuanya adalah tipu daya setan, ya. Dan sudah jutaan, miliaran manusia, ya, sudah masuk dalam perangkap iblis setan ini dari zaman dulu, ya. Dan sampai sekarang, sebagian besar manusia pun berada dalam perangkap iblis setan ini, ya. Dan mereka tidak bisa keluar dari itu. Maka cara untuk keluar dari tipu daya setan, perangkap, ya, penyesatan setan ini, yang seperti yang saya gambarkan tadi, itu adalah kita, ya, kembali kepada Allah. Kita meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah adalah maha kuat, Allah adalah maha pelindung, Allah adalah maha besar, Allah adalah maha perkasa, ya kan? Allah menguasai seluruh kehidupan, ya. Iblis takut sama Allah, sangat takut sama Allah. Ya, iblis syaitan sangat takut sama Allah. Maka kita berlindung kepada, ya, zat yang ditakutin oleh iblis, ya, dan syaitan. dan tentaranya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, yang Maha Berkuasa, ya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah, kita hidup adalah untuk mencari ridha Allah, ya. Mencari ridha Allah. Hidup dan kehidupan kita, kita serahkan kepada Allah agar Allah ridha kepada kita. Ya. Kita mencintai Allah sedemikian rupa di atas daripada kecintaan kepada yang lainnya. Kita takut kepada Allah sedemikian rupa sehingga kita lebih takut kepada Allah daripada kepada yang lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Kemudian Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pemberi Petunjuk, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka untuk itu, ya, supaya manusia, ya, selamat dari tipu daya setan, maka Allah menunjukkan jalan agar manusia orientasinya hidupnya kepada akhirat. Kenapa? Karena kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sejati, kehidupan yang terjadi selama triliunan, triliunan, triliunan tahun, lebih dan lebih selama-lamanya. Nah, ini adalah kehidupan yang pokok, yang utama, yang sejati, yang harus kita cari. Daripada kehidupan sementara di dunia ini, yang hanya sementara, yang hanya beberapa tahun, yang hanya beberapa puluh tahun. Dan iblis syaitan hanya mampu, ya, memperdaya manusia ketika manusia itu hidup di dunia ini aja. Ya. Setelah manusia mati, maka tidak ada kekuatan, ya, sedikit pun iblis dan syaitan untuk memperdaya manusia. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah. Semua yang mati kembali kepada Allah, ya. Kembali kepada Allah, dan di dunia inilah tempat perjuangan itu terjadi. Bagaimana kita selamat, ya? Ya. Kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu adalah kita selamat di dunia ini, ya. Selamat di dunia dari tipu daya syaitan, dari fitnah dunia, ya kan? Itu. Dan supaya kita selamat di akhirat, ya kan? Dan selamat dari api neraka jahanam. Nah, ini adalah satu kesatuan, satu paket. Ya, selamat di dunia berarti selamat dari fitnah-fitnah dunia. Maka kita disunnahkan oleh Allah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min adab jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mati wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan mati. Ya. Fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Nah, ini adalah pokok yang pokok. Bagaimana kita selamat dulu, ya. Kita selamat dulu dari tipu daya setan, dari penyesatan setan di dunia ini. Kita selamat dari azab kubur nanti, ya. Kita selamat dari azab neraka. Itu yang paling pokok, ya. Kita selamat di dunia dan di akhirat, yaitu selamat dari fitnah dunia dan akhirat, fitnah kehidupan dan kematian, ya. Fitnah tipu daya setan, ya, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang budiman, yang cerdas, maka agar kita orientasinya hidupnya untuk akhirat, maka Allah perkuat dengan informasi, ya, yang valid, yang akurat tentang kehidupan yang akan kita jalani nanti. Ya. Maka ilmu penting, ilmu pokok itu adalah ilmu yang tentang kehidupan akhirat, kehidupan masa depan. Karena itu yang akan kita tuju, ya kan? Nah, bedanya ilmu dunia yang sekarang dipelajari di pendidikan-pendidikan, di sekolah, di kampus-kampus, ilmu dunia itu terjadi, ya, baru kemudian dipelajarin, ya kan? Nah, kalau ilmu akhirat adalah belum terjadi dan kita pelajarin, sehingga kita bersiap-siap untuk itu. Sementara kalau dunia ini sesuatu yang akan kita tinggalkan, ya, sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kita bangun rumah megah, ya kan? Untuk apa? Nanti akan kita tinggalkan. Setelah mati, mau tidak mau kita tinggalkan. Kita bangun jembatan, pabrik-pabrik, ya kan? Perusahaan, ya kan? Semuanya akan kita tinggalkan. Maka tujuan hidup kita adalah di depan kita, yaitu di kehidupan akhirat. Karena itulah yang penting, yang pokok, yang akan kita lalui, yang akan kita alami, pasti. Ya. Maka oleh Allah, ya, tentang kehidupan akhirat itu diceritakan sangat jelas sekali. Dimulai dari fenomena hari berbangkit, ya, hari kiamat. Ya. ketika Allah hancurkan seluruh jagat raya ini. Ya. Ayat-ayat Al-Quran, ya, di awal, di periode Mekah, ya, di masa ketika Rasulullah dan para sahabat masih di Mekah, itu adalah menguatkan keimanan tentang kehidupan akhirat. Ya. Fenomena yang pasti terjadi nanti di hari kiamat. Untuk apa? Menguatkan. Menguatkan keimanan, ya, manusia agar orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Ya. Takut kepada hari kiamat. Ya. Pasti terjadi. Ya. Kemudian fenomena hari berbangkit. Ya kan? Allah jelaskan di dalam Al-Quran sangat detail. Kemudian dijelaskan terperinci lagi oleh hadis-hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaih. Nah, sangat jelas sekali. Supaya apa? Supaya kita yakin, sehingga orientasi hidup kita ke sana. Sehingga daya, tenaga, pikiran, waktu kita persiapkan untuk menghadapi hari besar itu. Di mana di padang mahsyar, itu adalah seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah. Seluruh manusia, bukan hanya manusia tapi jin, ya. Jin, manusia, ya kan? Ya, termasuk iblis, setan, ya. Para malaikatnya juga dikumpulkan Allah semuanya di situ, ya. Dan disitulah kemudian terjadi hari yaumil hisab, hari perhitungan, hari pengadilan yang seadil-adilnya, ya. Ya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang berbuat kebaikan, ya, sekecil apapun, akan melihatnya, akan mengetahuinya, dan akan menerima balasannya. Dan siapapun yang berbuat keburukan, kejahatan, sekecil apapun, maka dia akan melihatnya, mengetahuinya, dan dia akan menerima balasannya. Nah, khusus untuk orang-orang kafir, ya, khusus untuk orang-orang kafir, maka, ya, Allah haramkan baginya surga. Ya, ya. Maka baginya adalah neraka. Kenapa kafir? Ya, karena kalau orang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak masuk Islam, maka amal-amal dia itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dasar diterimanya amal adalah beriman kepada Allah, dan dia amal itu ditujukan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan benar, ya, maka dia amalnya itu untuk ibadahnya untuk selain Allah. Ya, maka Allah tidak butuh amal-amal yang tidak diperuntukkan untuk Allah. Maka Allah tolak semua amal-amalnya, walaupun dia sepanjang hidupnya, seumur hidupnya di dunia banyak melakukan banyak-banyak kebaikan, ya kan? Banyak memberikan donasi, banyak memberikan bantuan-bantuan, ya. Berjuang keras, bekerja keras, ya kan? Gitu. Sampai tua, ya. Dan dia, ya, melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tapi karena dia, ya, semua dilakukan bukan untuk Allah, karena dia tidak beriman kepada Allah dengan benar, maka itu semuanya tertolak. Maka penyesalan yang terjadi. Maka jangan sampai kita seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yaumil akhir, ya, sampai Allah jelaskan tentang bagaimana fenomena di dalam surga, di dalam neraka, di dalam neraka dan di surga, ya. Seseorang tidak akan bisa masuk surga sebelum dia selamat dari neraka. Maka yang paling penting adalah kita selamat dulu dari neraka, ya. Selamat dulu dari api neraka. Itu yang pokok. Bagaimana kita jangan sampai mendatangkan murka kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pokok, yang penting, ya. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah, karena ini dasar, ya. Kalau sudah mengenal Allah, maka kita tumbuhkan sifat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh-sungguh hidup ini, karena inilah medan perjuangan yang sesungguhnya, di mana, ya, balasannya, hadiahnya adalah kehidupan surga seluas langit dan bumi untuk kita masing-masing orang selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadiah yang besar sekali sudah menanti kita, dan surga sudah diciptakan Allah, sudah ada sekarang dan menunggu kita dengan segala macam isinya, kenikmatannya. Dan juga neraka juga sudah menunggu kita, ya. Allah Rasulullah bersabda, ya. An-naru khuf al-jannatu khufat bil makarih, ya. Wan-naru khuf wal jannatu khufat bisyawat, ya. An-naru khufat bil makarih. Al-jannatu khufat bil makarih, ya. Wan-naru khufat, mohon maaf, an-naru khufat Al jannatu khufat bil makarih wan naru khufat bis ya, mohon maaf. Al jannatu ya khufat bil makarih wan naru khufat bis syahwat ya. Saya ulang lagi. Al jannatu khufat bil makarih an naru khufat bis syahwat ya. Ini untuk mempertegas, jadi saya ulang-ulang lagi, mohon maaf ya. Jadi neraka, surga ya, surga itu dikelilingi oleh makarih. Makarih apa? Makarih adalah segala hal yang tidak disukai oleh manusia ya. Segala hal yang tidak disukai oleh manusia, makarih. Apa itu? Kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak ideal ya. Kerja keras, penderitaan ya, kehausan ya kan, situasi kondisi yang tidak diinginkan ya kan, suasana kondisi ya terzolimi, kondisi susah hidup dan sebagainya ya. Nah ini adalah surga dikelilingi oleh hal seperti itu. Artinya apa? Orang yang mau masuk surga maka dia harus melalui kondisi-kondisi yang tidak disukai oleh jiwanya, oleh hawa nafsunya ya kan. Nah dan itu cuma sebentar. Hawa nafsu apa hal yang tidak suka itu sebenarnya itu di dunia ini. Maka kita lihat ya, para nabi dan rasul hidupnya adalah penuh dengan perjuangan ya, banyak penderitaan yang dialami ya, banyak kesusahan hidup yang dialami, tapi mereka tetap kokoh beriman kepada Allah, mereka ridho kepada Allah, dan mereka tetap berada pada jalan yang benar ya. Mereka berjuang berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, la ilaha illallah, dengan beserta seluruh turunan-turunannya ya. Hukum-hukum Allah mereka tegakkan ya kan, dalam diri kehidupan mereka, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan seluruh ya di pelosok dunia ini, di berbagai macam pelosok dunia ini ya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah khusus untuk Muhammad SAW, maka itu adalah Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Sementara kalau Nabi dan Rasul sebelumnya diutus untuk segolongan manusia. Nah, saudaraku yang budiman, ya, an-naru khufat bil syahwat. Ya, jadi, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Syahwat adalah segala hal yang disukai oleh manusia, oleh hawa nafsu manusia. Ya. Apa itu ya, kenikmatan hidup di dunia ini ya kan, harta benda yang melimpah, fasilitas hidup yang mudah, yang enak, yang nyaman ya kan, kemudian hiburan, kesenangan-kesenangan dunia ya kan, impian-impian dunia ini, apa itu ketenaran ya, kehormatan ya kan, popularitas, kemudian kejayaan, kesuksesan ya kan, dan sebagainya. Nah itu. Nah ini adalah hal yang disukai oleh manusia, dan itulah ya neraka ya, dikelilingi oleh syahwat. Maka ya, kalau kita hidup di dunia ini ya, itu mengikuti hawa nafsu kita ya, maka itu artinya tanda-tanda bahwa kita akan masuk neraka ya kan. Kalau kita menuhankan hawa nafsu kita ya kan, maka itu tanda-tanda bahwa kita adalah calon penghuni neraka. Walaupun kita muslim, walaupun kita mengaku mukmin, beriman. Tapi kalau hawa nafsu itu mendominasi hati kita, pikiran kita, keinginan kita, cita-cita kita, maka itu berarti kita harus siap-siap masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kemudian Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maka Allah turunkan wahyu, ya. Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, ya, kepada para nabi, para rasul, ya. Supaya apa? Supaya para nabi dan rasul ini menyampaikan ayat-ayat Allah, ya kan? Nah, kemudian kitab suci. Nah, inilah wahyu ini kemudian ditulis dalam kitab suci, ya, untuk generasi berikutnya, ya. Maka kitab suci, satu-satunya kitab suci yang otentik, yang benar, yang valid, ya kan? Itu hanya Al-Qur'an dalam sampai sekarang, ya. Hanya Al-Qur'an, ya, itu, ya. Nah, maka kita hidup berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Qur'an adalah wahyu Allah, ya, firman-firman Allah. Nah, tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang lagi kepada manusia, maka Allah berikan contoh hidup bagi manusia bagaimana hidup yang benar, yaitu melalui cara hidup ya, para nabi dan rasul. Nah, para dan nabi rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam yang syumuliyah, yang menyeluruh, yang totalitas, ya, untuk seluruh kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan, ya, totalitas, ya, ibarat sebuah bangunan-bangunan besar yang melingkupi segala hal. Nah, inilah Islam, ya, Islam. Para nabi dan rasul sebelumnya juga Islam, Muslim, ya kan? Nah, cuma mereka untuk sebagian golongan saja manusia, untuk bangsa tertentu aja, ya, untuk wilayah tertentu saja, ya, dan kemudian mereka menerapkan syariat juga. Gitu. Nah, tapi untuk Muhammad SAW itu adalah menyeluruh, ya, menyeluruh. Aturannya juga komplit, ya. Aturan Islam adalah aturan yang sangat sempurna, ya, untuk seluruh kehidupan manusia dari sejak Rasulullah diangkat menjadi Nabi Rasul sampai manusia terakhir akhir zaman. Jadi kita tinggal mengikuti aturan itu, ya, tidak perlu kita berusaha payah untuk membuat aturan-aturan baru lagi, karena semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Nabi, ya kan, semuanya dalam kehidupan berinteraksi dengan siapapun juga, ya, luar dalam, ya. Maka inilah yang kita, kewajiban kita, ya, kewajiban kita adalah mengikuti itu, ya. Maka hukum Allah, hukum Islam itu adalah hukum yang paling adil, yang paling bermanfaat, yang paling baik untuk kehidupan manusia sekarang ini maupun untuk kehidupan selanjutnya. Nah, Allah Akbar, karena apa? Karena sempurna. Nah, inilah. Kemudian setan iblis berusaha untuk menyesatkan manusia agar jauh dari wahyu Allah, agar jauh dari Al-Quran, agar jauh dari sunnah-sunnah Nabi. Ya. Kemudian membuat aturan tandingan, membuat sistem hidup yang lainnya agar manusia jauh dari petunjuk yang benar. Nah, inilah, ya, dasar. Maka wajib bagi kita, ya, mengenal tipu daya setan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengenal kehidupan akhirat dengan segala macam fase-fase kehidupannya, kemudian kita mempelajari Al-Qur'anil Karim, ya kan? Kita mempelajari sungguh-sungguh, mempelajarinya, ya, berusaha untuk menghafalkannya, kemudian mengamalkan, ya, berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an itu. Kemudian kita wajib untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, terutama, ya, kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah dalam sirah nabawiyah, itu juga wajib. Berikatan mengenal, karena perjuangan yang kita lakukan adalah merupakan gerbong, rangkaian rantai, mata rantai lanjutan daripada gerbong perjuangan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian para sahabat nabi, kemudian generasi tabiin, tabiin, dan sampai sekarang. Ini adalah jalan hidup kita, ya. Siapapun yang menetapi jalan hidup itu, insya Allah, ya, akan berada dalam jalan yang benar, dan nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama dengan jalan hidup itu. Orang-orang yang menetapi jalan hidup itu. Maka kita bisa berkumpul, bersatu dengan para nabi dan rasul, ya. Kemudian bersatu, berkumpul dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, semuanya itu adalah karena kita menetapi jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi, ya, sesuai dengan yang Allah perintahkan. Nah, saudaraku yang budiman, ini dah garis besar daripada kerangka kita, ya, kerangka hidup kita, ya. Nah, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Nah, saya ingin membacakan ayat Al-Qur'an, ya. Sekali lagi menguatkan tentang ini, ya. Di dalam surat Al-Luqman, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir." Dalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Alam tara anna al fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allah liyuryakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Wa idha ghashiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlisina lauddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala tagurrannakumul hayatud dunya ya wala yagurrannakum billahil ghurur fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Surat Al-Luqman ayat 29 sampai 33. Allah berfirman, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu sampai terjadinya kiamat. Sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Ya. Dan segala hal yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Ya. Sangat mengerti, sangat mengetahuinya. Ya. Detail-detailnya, Allah. Ya. Apa yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu, ya kan, semua Allah mengetahuinya. Inilah kenapa, karena Allah yang menciptakan kehidupan ini, Allah yang mengontrol seluruh kehidupan ini, ya, Allah yang memperedarkan orbit-orbit, ya, planet-planet, ya, bintang-bintang, ya kan, galaksi, ya kan, tata surya, semuanya Allah yang membuat, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, dan Allah yang menguasai semuanya. Kemudian demikianlah, karena sungguhnya Allah Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Ya. Dalika bi'anna Allah, itulah Allah. Ya. Maka kita perlu mengenal Allah. Karena Dialah wal haqq. Allah yang Tuhan yang sebenarnya. Ya. Sementara wa'anna mayadouna min duhinihil batil. Ya. Segala hal yang diseru, ya, yang dituju selain Allah adalah batil. Artinya tertolak. Maka nanti di akhirat, ya, manusia itu diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan siapa, apa yang disembahnya. Ya. Maka orang yang menyembah patung dikelompokkan dalam satu tempat. Manusia yang menyembah salib, ya, Yesus Kristus, maka dikelompokkan dalam satu tempat. Manusia yang menyembah Wisnu, ya, dikelompokkan dalam satu tempat. Manusia yang menyembah malaikat dikelompokkan dalam satu tempat. Manusia yang menyembah matahari dikelompokkan dalam satu tempat. Manusia yang menyembah api, ya, dikelompokkan dalam satu tempat. Manusia yang menyembah setan dikelompokkan dalam satu tempat. Ya. Kemudian, ya, Allah mengelompokkan manusia yang menyembah kepada Allah semata, ya, dalam satu tempat yang lain. Ya. Maka seluruh manusia yang menyembah selain kepada Allah, kemudian Allah giring ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi minzalik. Siapapun dia. Kenapa? Karena dia hidup untuk bukan untuk Allah, ya. Dia menyembah kepada selain Allah, ya. Termasuk mereka yang menyembah leluhurnya, ya, arwah-arwah leluhurnya. Itu juga dimasukkan ke dalam neraka, ya. Semua yang diseru, yang disembah selain Allah, maka itu adalah batil. Batil artinya tertolak. Tertolak artinya dia adalah penghuni neraka. Nah, na'udzubillahi minzalik. Inilah orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Allah, Dialah sungguhnya yang maha tinggi dan maha besar, ya. Wa anna Allahu wal aliyul kabir, ya. Allah yang maha tinggi, maha agung, maha besar, ya kan? Maha perkasa. Kemudian, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, siapa yang menggerakkan kapal? Allah. Kapal bergerak bukan karena mesin. Kapal bergerak bukan karena ada layar, ada angin. Tapi Allah. Kenapa? Kapal ada mesin, kapal ada layar. Tapi kalau tidak ada lautan, tidak akan bisa bergerak. Ya. Kendaraan, ya, kendaraan di darat, kereta, ya, bis, ya kan, bergerak di daratan. Siapa yang bisa menggerakkan? Allah. Ya. Kereta ada mesinnya, ada lokomotifnya, ya kan. Bis ada mesinnya, ada sumber energi, tapi kalau gak ada daratannya tidak bisa bergerak. Ya. Maka Allah yang menggerakkan semua, Allah yang membuat supaya kendaraan tersebut bisa berjalan. Maka itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini penting sekali, Pak, supaya kita bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu mereka sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Ya. Tapi sebagian mereka berpaling. Adapun yang mengkari ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Ya. Yaitu inna fi dzalika laayatil likulli shabarin syakur. Ya. Mohon maaf. Wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya. Ya. Wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya. Jadi dan mereka yang mengingkari ayat Allah itulah ya khattarin kafur, pengkhianat dan pengingkar ya. Pengingkar terhadap nikmat Allah tidak bersyukur. Nah. Maka Allah berfirman kemudian, ya ayuhan nas, ya, ini adalah seruan untuk seluruh manusia, untuk kita semuanya, ya, siapapun Anda, apapun warna kulit Anda, apapun bentuk rambut Anda, apapun bangsa, suku, ya, budaya Anda, ya, dimanapun Anda berada, ya, maka ini adalah seruan untuk seluruh manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas uttaqu rabbakum, ya, wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladi walidun aw waladi wala mauludun wajazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala taghurnakumul hayatud dunya wala yaghurnakum billahil ghurur. Ini adalah sangat pokok, ayat ini sangat penting, sangat pokok. Wahai manusia seluruhnya, bertakwalah, takutlah kepada Tuhanmu. Dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat sedikit pun menolong bapaknya. Ya. Sungguh, ya, janji Allah pasti benar, ya, bahwa Allah pasti akan membangkitkan seluruh manusia, mengumpulkan manusia di padang mahsyar semuanya. Kemudian Allah akan mengadili manusia, ya. Kemudian Allah sudah menetapkan siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Ya. Allah mengadili manusia tanpa kezaliman sedikitpun. Ya. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Ya. Terperdaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Ya. Maka ini adalah seruan yang pokok. Ya. Supaya kita bersiap-siap diri untuk menghadapi hari perhitungan di akhir. Yaumil akhir nanti. Ya. Kenapa? Ya, seorang manusia tidak bisa menolong yang lainnya. Anak tidak bisa menolong bapak, bapak tidak bisa menolong anak, ya. Tidak bisa menolong keluarganya, sanak familinya. Walaupun waktu di dunia, ya, mereka itu sangat erat hubungannya, ya kan? Tidak bisa, ya. Karena semuanya nanti berhadapan di hadapan Allah, semuanya berdiri di hadapan Allah sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri, masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia masing-masing sendiri-sendiri, ya. Nah, kemudian ini adalah hal yang pokok, ya. Jangan sampai kita tertipu. Fala taghurnakumul hayatud dunya. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia ini, ya. Karena kehidupan ini hanya sementara dan kehidupan di dunia inilah yang dijadikan sebagai alat oleh iblis laknatullah syaitan untuk menyesatkan manusia, ya. Maka kita harus berhati-hati, ya. Kita harus berhati-hati. Di dalam surat An-Nahl surat 16, ya, Allah berfirman, ya, man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man saraha bil kufri sadarau fa'alaihim ghadabu minallah walahum adzabun azim. Ya, siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, ya, dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Nah, ini terkait dengan peristiwa Amr bin Yasir dulu, ya, sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, ya, yang ketika dia dipaksa, ya, oleh orang musyrikin Mekah, ya, untuk mencaci maki Rasulullah dan memuji sesembahan mereka. Nah, kemudian setelah Amr bin Yasir lolos, ya, dilepaskan, ya, maka dia menghadap kepada Rasulullah dan menjelaskan bahwa ia tidak bersungguh hati di dalam melakukan hal tersebut. Maka ia dan ia masih memegang teguh keimanan yang benar. Nah, maka kemudian turun ayat ini. Ya. Tetapi, ya, walakin mangsaroha bil kufri sodorong falahim godabu. Fa'alaim godobu minallah walhum azabun azim. Tetapi orang yang melapangkan dadinya, ya, melapangkan dadanya, sukarela, ya, ke dalam kekafiran, mengingkari Allah, ya, maka, ya, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yang besar, ya. Nah, ini adalah sekarang ini, ya, saudara-saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, ya, dimanapun Anda berada, kalau Anda masih kafir, ya, mohon maaf, belum masuk Islam, ya, maka itu masuk dalam kategori kafir. Karena apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan yang benar itu ada dalam Islam, ya. Keimanan yang benar itu ada dalam Islam, yaitu hanya mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, ya kan? Kalau Anda masih menyembah yang lain, ya, menyembah Yesus Kristus, menyembah Buddha, menyembah Wisnu, ya, menyembah Brahma, menyembah sesembahan-sembahan lain, leluhur, ya, dan sebagainya, maka itu semuanya adalah kafir, ya, karena Anda menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau Anda, ya, tidak ada yang memaksa Anda untuk melakukan itu dan Anda tidak berada dalam tekanan sekarang, ya, maka itu kemurkaan Allah lah yang akan menimpa Anda, ya. Maka ini adalah peringatan, ya. Ini adalah hidup Anda yang hanya sekali. Nyawa Anda cuma satu. Ibarat kita memanah, kita hanya memiliki satu anak panah, ya kan? Satu anak panah, sekali dijepret, sekali dilepaskan, maka tidak bisa kembali lagi. Dan sekali salah melenceng dari sasaran, maka tidak akan terulang lagi. Tidak ada kesempatan kedua atau ketiga, ya. Sekali, ya, nyawa kita melayang, maka sudah, ya, selama-lamanya. Kalau kita berada dalam jalan hidup yang salah, maka kita akan menyesal selama-lamanya, ya. Nanti di neraka, ya, kita menyesal, bersabar, ya, tetap tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali, ya. Maka mumpung sekarang masih hidup di dunia, masih ada kesempatan, Allah berikan kesempatan pada kita, maka kita harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan hikmah kenapa kita masih diberi hidup oleh Allah sampai sekarang, ya, masih diberi kesempatan untuk bernapas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, itu apa? Bagi, ya, orang-orang yang belum muslim, belum masuk Islam, supaya mereka kembali kepada Islam, supaya mereka menerima Islam dengan hati yang lapang, ya, supaya mereka beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya mereka masih diberi kesempatan untuk kembali kepada fitrah mereka, yaitu sebagai seorang muslim, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmahnya. Sementara bagi saudaraku yang sudah muslim, ya, maka hikmahnya apa? Supaya kita tidak, ya, tertipu oleh setan, supaya semakin dekat kepada Allah, supaya kita semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha kepada kita, ya. Nah, ini adalah hikmah. Hikmahnya kita masih diberi kesempatan hidup bernafas sampai sekarang, ya. Camkanlah, wahai saudaraku, ini adalah merupakan peringatan, ya, bagi kita semuanya, diri saya dan diri Anda, ya. Ini adalah hal yang pokok, yang paling vital, ya. Maka jangan sampai Anda, ya, tertipu oleh setan dengan cara menenggelamkan aktivitas hidup kita untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah, ini adalah tipu daya setan yang banyak sudah menenggelamkan, sudah banyak menyesatkan banyak manusia sebelum kita, dan mereka di alam kubur menerima siksaan Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin kembali ke dunia tapi tidak bisa. Kalau sudah mati, ya sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia, karena seperti tadi, nyawa itu seperti satu anak panah. Hanya satu anak panah, kalau dilepas tidak bisa kembali selamanya. Begitu salah sasaran, maka akan penyesalan selama-lamanya. Maka yang paling pokok, yang paling penting dalam hidup ini adalah waktu ini. Waktu, ya. Waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Yang paling pokok adalah bagaimana kita menentukan jalan hidup kita supaya jalan hidup kita benar menurut Allah, bukan menurut manusia, ya. Benar menurut Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang sahih, yang otentik, yang benar-benar valid, ya. Karena satu-satunya kitab suci yang benar adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Dan supaya kita hidup sesuai dengan cara hidup para nabi dan para rasul. Nah, dan cara hidup yang benar adalah cara hidup yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sahih, sumbernya sahih. Nah, maka informasi kehidupan Rasulullah hari-hari itu ada di dalam hadis-hadis sahih, ya. Dan kita mengikuti itu. Dan kita tinggal mengikutinya saja. Kita tinggal mengikuti cara hidup nabi, ya. Bagaimana Rasulullah hidup, berjuang, itulah yang kita ikuti, ya. Kita sami'na wa atho'na, kita taat dan kita dengar, kita paham dan kita taat dengan sekuat tenaga, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Kemudian di dalam surat An-Nahl ini Allah menegaskan lagi, ya. Dzalika bi'annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ya. Ini surat An-Nahl surat 16 ayat, ya, 106, 107 sampai 109, ya. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jarma annahum fil akhirati humul khasirun. Yang demikian itu, ya, mereka, ya, kafir kepada Allah. Kenapa? Disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia ini daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Kenapa? Mereka mencintai kehidupan dunia karena ilmu mereka adalah dunia saja. Mereka tidak mengenal akhirat. Mereka dari kecil, ya, pendidikan mereka adalah kehidupan yang dipelajari adalah kehidupan dunia saja, ya kan? Bagaimana berbisnis, ya, bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi orang sukses dalam konteks duniawi, bagaimana menjadi sukses, menjadi hebat, berprestasi, menjadi pahlawan dalam konteks duniawi, ya kan? Maka mereka pelajarin, ya, ilmu-ilmu duniawi, ya, sarana dan prasana, ilmu-ilmu kebandaan. Ya kan? Bagaimana supaya hidup nyaman di dunia, hidup makmur, hidup sejahtera, hidup bahagia di dunia ini. Maka tujuan hidup mereka hanya di dunia ini dan mereka tidak mengenal akhirat. Ya. Karena itulah mereka lebih mencintai dunia ini daripada akhirat. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal akhirat. Ya. Kalau mereka mengenal akhirat pun hanya sekilas saja dan itu informasinya bias dan itu pun banyak kebohongan yang diceritakan oleh para pemimpin agama mereka. Nah, sementara informasi yang benar yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis sahih itu tidak dipelajarinya. Kenapa? Karena mereka bukan beragama Islam. Maka mereka tidak mengenal kehidupan akhirat yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Nah, maka penting sekali, ya, kita, ya, mengenal kehidupan akhirat supaya kita lebih mencintai kehidupan akhirat ini daripada dunia. Nah, ciri khas orang kafir adalah dia sangat mencintai kehidupan dunia ini daripada akhirat. Maka orang kafir dimanapun orientasi hidupnya adalah dunia, ya. Orientasi hidupnya adalah bagaimana supaya dirinya itu menjadi sukses dalam konteks materialistik. Bagaimana supaya dia menjadi jaya, hebat, sukses, ya kan? Nah, orientasi hidupnya adalah mengikuti hawa nafsu dia supaya dia terkenal, supaya dia dihormati, disegani, supaya dia berkuasa dan sebagainya. Duniawi, itulah orang kafir. Ya, karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar, mereka tidak mengenal kehidupan akhirat dengan benar. Maka mereka itulah orang yang hati pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yang ghafilun, ya. Ulaika alladzina taba Allah 'ala qulubihim, ya. Allah sudah mengunci hati mereka, ya. Padahal hati ini adalah merupakan modalitas terpokok, terpenting dalam hidup kita ini. Kita mengenal Allah dari hati kita. Kita mengenal kehidupan akhirat dari hati kita. Ya. Hati inilah tidak ada batasnya. Ya. Batasan hati tidak di, kemampuan hati, ya, tidak dibatasin. Ya. Allah, ya, memberikan hati kepada seluruh manusia. Apapun dia, bagaimanapun dia, dalam kondisi bagaimanapun dia yang hidup di dunia ini, walaupun cuma sebentar, Allah berikan modalitas terpokok yaitu hati. Ya. Mungkin manusia lahir dalam kondisi buta, lahir dalam kondisi tuli, tapi Allah tetap berikan hati. Karena hati ini adalah yang pokok, yang paling modalitas paling pokok. Maka jangan sampai hati kita rusak. Ya. Jangan sampai kita hati kita ini teracuni oleh hawa nafsu, oleh duniawi, kepentingan duniawi. Ya. Maka Allah telah mengunci hati pendengaran dan penglihatannya ya. Dan mereka itulah orang-orang yang lari, orang-orang yang gofilun, orang yang lari, ya. Kenapa? Karena dia orientasi hidupnya hanya dunia. Apa yang diingin, yang diketahui, ilmu-ilmu duniawi. Maka orientasi hidupnya duniawi, cita-citanya duniawi, ya, hanya mengikuti hawa nafsu saja. Ya. Maka inilah yang terjadi sekarang ini, fenomena yang terjadi di sebagian besar belahan dunia. Manusia sibuk dengan duniawi, mengejar bagaimana supaya bisa makan enak, supaya berpakaian hebat, supaya menjadi orang terkenal, supaya menjadi orang yang disegani, supaya berkuasa, ya kan? Supaya memiliki kekayaan, supaya anak istrinya, keluarganya, anak cucunya, buyutnya, ya kan, canggahnya, ya kan, keturunannya semuanya tidak menderita, ya. Padahal itu adalah justru penyesatan dari setan, ya kan? Itu adalah penyesatan dari, supaya dia dikenang supaya sebagai orang hebat, orang yang sukses. Itu adalah semua adalah duniawi, ya. Maka orientasi hidupnya cuma duniawi, ya. Itulah yang dikatakan orang-orang yang goflah, orang-orang yang lalai, lalai dari Allah, lalai dari kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya, lalai dari persiapan hidup untuk, ya, untuk kehidupan akhirat yang terjadi selama-lamanya, yang akan terjadi selama-lamanya, lalai terhadap ancaman Allah di dalam neraka dan lalai terhadap janji-janji Allah, ya, di kehidupan nanti, ya. Nah inilah, maka mereka sibuk dengan duniawi dan tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat nanti. Kenapa? Karena konsep keyakinan yang salah, yaitu bahwa hidup ini hanya di dunia ini, ya. Mereka berpikiran bahwa mereka meyakini bahwa kehidupan hanya di dunia ini. Sementara nanti kehidupan akhirat itu adalah kehidupan seperti orang tidur, kehidupan kalau sudah mati akan kembali kepada kampung halaman bersama dengan alam bersama dengan roh para leluhur, atau nanti akan reinkarnasi lagi, penjelmaan lagi kepada yang lain, kepada makhluk yang lain, ya. Atau ya, kalau mereka nanti mati maka mereka akan berada dalam lindungan sang juru selamat yaitu Yesus Kristus, atau mereka dalam tetap diampuni Allah, diampuni Tuhan karena mereka dosa-dosa mereka sudah ditebus oleh sang juru selamat, ya, sang penebus dosa. Ya. Maka mereka orientasi hidupnya adalah duniawi, duniawi, duniawi. Ya. Karena dan mereka tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Ini adalah provokasi, ya, keyakinan yang salah yang disebarluaskan, dipropagandakan, yang didoktrinasikan, doktrinasikan oleh para pemuka agama mereka, lembaga keagamaan mereka, dan itu sudah menyesatkan ribuan, jutaan, miliaran manusia yang sekarang mereka sudah mati, ya. Maka kita harus hati-hati. Ini adalah momentum bagi kita, ya, jangan sampai kita masuk seperti mereka, ya. Allah sudah menegaskan bahwa orang-orang kafir adalah kehidupannya orientasi untuk dunia, dan mereka hati penglihatan pendengaran mereka sudah dikunci Allah. Maka cara supaya kita supaya kembali kepada Allah, kita membuka hati pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kita optimalkan untuk mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap hari Allah sudah berikan tanda-tanda kebesaran Allah itu kepada kita, ya. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini? Semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan selain Allah, ya kan? Tidak ada yang memiliki kemampuan, kekuatan itu semuanya selain Allah, ya. Tidak jin, tidak manusia, ya kan? Tidak makhluk yang lainnya. Hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk menciptakan seluruh jagat raya ini dengan segala isinya ini, ya. Yang menumbuhkan butir-butir tanaman, biji-bijian, buah-buahan, ya kan? Yang mengembangbiakkan hewan, ikan-ikan, ya kan? Di mana kita mendapatkan rezeki untuk itu, makan dari itu, ya. Yang menumbuhkan, yang memancarkan mata air, yang menurunkan hujan, semuanya adalah Allah, tidak ada selain Allah, ya. Tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah Allah, ya. Semuanya adalah Allah, ya. Allah yang mengontrol seluruh kehidupan ini, Allah yang memperkembangbiakkan sel-sel tubuh kita, dalam tubuh kita, dalam tubuh hewan, binatang, tubuhan, ya kan, semua Allah yang mengkreasi, Allah yang menciptakannya, ya. Kita tidak mengontrol, kita tidak membentuknya. Allah yang mengontrol dan Allah yang membentuknya. Tiap hari, tiap menit, ya kan, sel-sel kita bergerak terus. Sel-sel tubuh di dalam sel-sel di dalam tanaman, hewan, manusia, semuanya bergerak. Allah yang mengontrol semua, Allah yang membentuk. Maka kita sangat tergantung sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sangat tergantung. Kita harus bersyukur, benar-benar syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Maka Allah menegaskan, ya. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Maka pastilah mereka termasuk orang-orang yang rugi nanti di akhirat, ya. Orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal, ya. Orang-orang yang rugi, kenapa orang rugi? Mansal, karena ya mereka di dunia ini menyangka berada dalam jalan yang benar, ya. Kenapa? Karena doktrinasi dari keyakinan yang salah dari para pemuka agama mereka, ya. Mereka beriman kepada selain Allah, ya. Mereka beriman kepada selain Allah, ya. Mereka meyakini akan sang juru selamat, Yesus Kristus. Mereka meyakini akan welas kasih sang Buddha, ya. Mereka meyakini akan Tuhan-Tuhan mereka selain Allah, ya kan? Dan itu sudah didoktrinasi oleh para pemuka agama mereka dan menjadi warisan budaya dari bapak ibu mereka, nenek moyang mereka, ya kan? Turun temurun, dan mereka tidak bisa melepaskannya. Maka ini adalah hidup kita. Sekarang adalah hidup kita di dunia ini, maka kita harus kembali kepada jati diri yang kita cari, jalan hidup yang benar. Ada Islam, ya, dengan segala macam sumber yang sahih, ya. Islam hadir di muka bumi ini, ya kan, dengan sistem hidup yang sempurna, ya kan. Al-Quran, ayat Al-Quran otentik, ya kan, sudah selama 14 abad lamanya, tapi tidak ada satu ayat pun, ya, dari 6666 ayat itu tidak ada satu pun ayat yang berubah, ya. Tidak ada satu huruf pun yang berubah. Allahu Akbar, ya kan. Ini adalah bukti kekuasaan Allah, bukti bahwa Al-Quran yang menjadi panutan hidup untuk seluruh manusia zaman dulu sampai sekarang dan zaman nanti, ya. Ini adalah bukti jelas. Maka pelajarinlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, ya. Banyak terjemahannya, ya. Banyak terjemahan di dalam bahasa Anda, ya. Silakan di-download, ya. Silakan di-download dan Anda pelajari, maka akan Anda temukan kebenaran yang sejati. Kalau Anda bersungguh-sungguh mencari kebenaran, cari hidup yang benar, maka pelajarinlah Al-Quran, ayat Allah. Semoga Allah melimpahkan hidayah kepada Anda semuanya. Kemudian kita harus kembali kepada Islam, karena Islam adalah sistem Islam yang jelas, yang benar, yang terang, ya. Inilah jalan hidup yang penuh dengan cahaya, ya kan, jelas sekali, ya. Rasulullah SAW adalah pribadi panutan, ya. Beliau berdakwah untuk Allah, ya, bukan untuk dirinya, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk kaumnya, bukan untuk sukunya, ya, bukan untuk bangsanya, tapi Rasulullah SAW berdakwah untuk Allah, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, subhanallah, Allahu Akbar. Maka kita untuk membuktikan apa yang saya sampaikan ini, itu kita bisa pelajari dalam kehidupan Rasulullah, ya. Bagaimana Rasulullah harus menyampaikan surat, ya, Abasa, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan seterusnya. Nah, ini adalah ayat teguran Allah kepada Muhammad sendiri, karena Muhammad abasa, bermuka masam, ya. Kenapa? Ketika itu datang sahabat, ya, Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Orang beliau adalah buta, ya. Kemudian di situ juga ada orang-orang kaya, ya kan. Nah, kemudian Rasulullah memalingkan muka bermuka masam gitu. Kenapa? Abdullah bin Muhammad ini ingin mempelajari Islam dari Rasulullah, ya. Kemudian Allah langsung tegur saat itu juga dengan surat Abasa ini, ya. Nah, Rasulullah, wajiban Rasul adalah menyampaikan ayat itu walaupun ayat itu menegur dirinya. Maka kalau dia berdakwah, berjuang untuk dirinya, maka ayat itu tidak akan disampaikan kepada umatnya. Kenapa? Karena akan ini adalah ibaratnya teguran, ya, istilah mempermalukan dia, gitu, ya. Nah, tapi karena Allah, karena Rasulullah adalah seorang Rasulullah, dia harus menyampaikan ayat Allah, ya. Maka dia sampaikan, dan kemudian justru malah dengan turunnya ayat Al-Quran ini, kemudian Rasulullah kemudian malah berterima kasih, ya, bersyukur kepada Allah telah ditegur, dan kemudian berterima kasih kepada Abdullah bin Maktum, Ummi Maktum, karena dengan itu, dengan kejadian itu, maka Allah ditegur, Rasulullah ditegur Allah, dan itu adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada Rasulullah, ya, ya. Menunjukkan kasih sayang Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, subhanallah, Allahu Akbar. Maka semuanya endingnya adalah baik. Itulah. Maka ketika kita berdakwah kepada Allah, menyuruh kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan memelihara kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada Allah, ya, kepada kita semuanya, insya Allah. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, jelas sekali. Inilah jalan hidup yang insya Allah kita jadikan sebagai jalan hidup yang benar. Maka sekali lagi saya ingin memberikan ikhtisar tentang ini, ya. Allah, kita membutuhkan perlindungan Allah dari tipu daya setan, ya, pasti, ya. Kita sangat bergantung kepada Allah. Maka kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak zikrullah. Maka kita hidup, kita perjuangan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengimani Allah ya sebagaimana yang Allah terangkan, yang sebagaimana yang Rasulullah SAW terangkan kepada kita ya. Sifat-sifatnya ma'rifatullah, beriman ya, kemudian bersandar cinta kepada Allah dan sekaligus bersamaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan penghambaan sepenuhnya kepada Allah, loyalitas ya, loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, konsep wala dan bara ya. Kita konsep loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kita melakukan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdaya upaya untuk mengerahkan segenap potensi yang kita miliki untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Kita taat sami'na wa atho'na. Kemudian setelah itu kita hidup sesuai dengan Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an ya, perintah-perintah di dalam ayat Al-Qur'an itu perintah Allah, maka kita ikuti, kita laksanakan ya. Kemudian kita mengikuti sunnah contoh Rasulullah SAW. Orientasi hidup kita di akhirat ya. Itulah orientasi hidup para nabi dan rasul ya. Maka kita berjuang, berdakwah, berjihad ya kan, beribadah ya, berakhlak karimah ya, berakhlak yang baik ya. Kemudian kita berbuat kebaikan untuk sesama ya, menghindari maksiat, kita senantiasa berusaha memberikan suri teladan yang baik, yang benar kepada manusia ya. Maka inilah jalan kebenaran ya. Kemudian Allah kita ridho kepada Allah, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan tawakal kepada Allah, kemudian konsekuensi daripada cinta kita kepada Allah adalah kita ittiba Rasul. Kita mengikut Rasul. Kita sami'na wa atho'na kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka kita meneladani hidup Rasulullah, mengikuti sunnahnya, ya kan? Nah, memang itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, ya. Kita jadikan fokus kehidupan kita untuk akhirat. Nah, maka kita beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kemudian kita para kepada para rasulnya, kepada hari kiamat ya, hari akhir, kemudian kepada qadar dan qadar Allah, baik yang baik maupun buruk, kita semuanya ridho kepada Allah, kepada ketentuan Allah. Kita ridho alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala hal yang menimpa kita, baik yang kita inginin maupun yang tidak kita inginin. Karena semuanya adalah ada hikmahnya, dan supaya kita mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian insyaallah yang bisa kita sampaikan. Semoga presentasi ini menggugah hati kita semuanya ya. Saudaraku semuanya, baik yang sudah muslim maupun yang masih belum muslim ya. Ini adalah merupakan seruan sekaligus sebagai penggedor hati ya. Penggedor hati, mengetuk hati ya. Saya mengetuk hati saudaraku semuanya, terutama yang belum muslim, agar inilah waktu ya, hidup di dunia ini, mumpung masih hidup di dunia ini, masih ada nyawa di dalam badan kita, kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah, yaitu Islam. Karena dalam Islamlah maka kita menemukan keimanan yang benar, ya kan? Jalan hidup yang benar, sunnah hidup, jalan hidup, way of life yang benar, yaitu mengikuti way of life Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, membawa Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna, ya. Yang insya Allah tidak ada kezaliman sedikitpun di dalamnya, ya. Semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Maka ketika kita Islam, maka kita insya Allah selamat. Maka yang paling pokok adalah kita segera masuk Islam, ya kan? Dengan tentunya dengan keridhaan, bukan dengan paksaan, ya. Bukan dengan paksaan. Karena kalau paksaan berarti malah itu akan mendatangkan ketidaktaatan. Jadi yang diharapkan adalah kita ridho, ikhlas masuk Islam supaya kita taat sepenuhnya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah ya cara hidup yang benar, yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka selama-lamanya, dan akan Allah berikan balasan di surga selama-lamanya. Nah, kalau kita masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa kita sebelumnya akan Allah ampuni, akan Allah hapus. Semua kesalahan kita yang setelah kita lakukan ya, sejak dari kecil sampai sekarang ya, sampai sebelum kita masuk Islam, itu semua Allah hapus. Karena apa? Karena orang yang masuk Islam adalah dia ibarat seperti memasuki lembaran hidup baru, ya kan? Dia putih, bersih. Maka itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah kita masih hidup, ya, diberi kehidupan oleh Allah sampai sekarang, bagi saudaraku yang masih belum muslim adalah supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita masuk ke dalam Islam. Nah, ini adalah jalan keselamatan abadi, ya. Demikian, mohon maaf kalau ada khilafah dalam penyampaian. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, ya. Kebenaran itu datang dari Allah dan jangan sekali-kali kita ragu, ya. Saya hanya menyampaikan, ya. Saya tidak penting siapa saya. Tidak penting Anda mengenal saya siapa, tidak penting, ya. Karena saya bukan orang penting dan saya adalah manusia biasa seperti Anda. Maka yang penting adalah apa yang saya deliver kepada Anda, apa yang saya sampaikan kepada Anda, dan insya Allah kita semuanya, ya, saya berharap kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah nanti kelak, ya. Insyaallah kita, Allah ridha kepada kita semuanya sehingga kita semuanya dikumpulkan ke dalam surganya bersatu, walaupun di dunia ini mungkin kita tidak mengenal, ya. Itulah yang pokok, yang paling penting, ya. Insyaallah demikian, saya tidak mengenal Anda dan Anda tidak mengenal saya. Biarlah demikian. Yang penting kita terhubung oleh jalan hidup yang benar. Sama-sama mengikuti jalan hidup yang benar sebagaimana, ya, jalan hidup, ya, kita mengikuti jalan hidupnya sebagaimana jalan hidup para nabi dan rasul. Maka insyaallah Allah akan mengumpulkan kita semuanya, ya, bersama dengan para nabi dan rasul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pokok, yang paling penting, yang paling urgen, ya. Insyaallah demikian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.